Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini, di pelajaran bahasa Arab, Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairina tuyaqina biha, buku yang akan mengajarkan kepada kita dasar-dasar pelajaran bahasa Arab. Li ghairina taqina biha, bagi mereka yang tidak bercakap dengan bahasa Arab. Jadi ini diperuntukkan untuk mereka yang kesehariannya adalah non-Arab. Ya. Akan diajarkan kepada kita beberapa pelajaran dasar berkaitan dengan bahasa Arab. Buku ini digunakan juga di Universitas Madinah, Arab Saudi, bagi mereka yang belum lancar berbahasa Arab. Oleh karena itu, buku ini sudah teruji dan telah diajarkan oleh beberapa orang pada mereka yang belum mengenal sama sekali bahasa Arab. Jadi ini bisa diajarkan kepada orang-orang yang betul-betul nol di dalam bahasa Arab. Yang penting orang tersebut bisa membaca Al-Quran. Ya, ini yang paling penting, karena mau tidak mau kita harus membaca kata-kata dan kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam buku ini. Kemudian insyaallah kita akan mulai pelajaran kita ini pada pelajaran yang pertama. Di pertemuan yang kedua, pelajaran yang pertama. Ya, saya akan bacakan dan Anda melihat buku yang kita gunakan sebagai buku panduan, kemudian Anda menirukannya. Tayyib, sekarang kita mulai ya. Jadi pelajaran ini akan mengajarkan kepada kita tentang kata tunjuk. Tentang kata tunjuk yang dalam bahasa Arab dikenal dengan nama ismul isyarah. Ismul isyarati. Ismul isyarati atau kata tunjuk ini dibagi menjadi dua. Dilihat dari jauh dekatnya benda yang akan ditunjuk. Jadi dia menunjuk benda, dan benda itu ada yang jauh dan ada yang dekat. Maka dari sisi ini, ismul isyarati terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan ismul isyarati lil qaribi. Ismul isyarati lil qaribi. Artinya kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Yang kedua disebut dengan ismul isyarati lil ba'idi. Ismul isyarati lil ba'idi, yaitu kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh. Ya. Kemudian, sesuatu yang dekat atau sesuatu yang jauh, ini tentunya relatif. Ada orang yang menganggap sesuatu itu jauh, ternyata bagi orang lain dekat. Ada orang yang menganggap dekat, tapi bagi orang lain itu jauh. Ya, sehingga ini kembali kepada kita. Kalau kita anggap ini dekat, kita pakai kata tunjuk dekat. Kalau kita anggap ini jauh, maka kita pakai kata tunjuk yang jauh. Paling tidak, kalau misalnya dia bisa kita pegang sampai tangan kita, kita katakan ini dekat. Kalau tidak, ya dilihat. Ya bisa kita katakan dekat dan jauh. Nah, sekarang kita masuk. Jadi, ismul isyarah, kata tunjuk, ini digunakan untuk menunjuk sesuatu. Dan di sini kita pertama diajarkan dengan kalimat hadza. Kalimat hadza. Kita lihat kalimat hadza, huruf ha ini kalau di sini terlihat pendek bacanya, tapi ketika membacanya kita baca panjang. Ha-nya dibaca panjang. Hadza. Ya. Itu yang benar. Jadi hadza. Hanya panjang, kemudian za juga panjang karena ada alif. Hada artinya ini. Artinya ini. Dan ini ditunjukkan untuk menunjuk kata atau benda yang dekat. Benda yang dekat. Ya. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang harus kita pahami sebelum kita masuk, bahwa di dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi tiga. Kata terbagi menjadi tiga. Kata atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimatu, itu ada tiga. Pertama disebut dengan ismun. Yang kedua disebut dengan fi'lun. Dan yang ketiga disebut dengan harfun. Ismun artinya kata yang memiliki makna dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya, baitun, rumah. Ini kata memiliki makna, namun tidak ada kaitannya dengan waktu. Waktu yang dimaksudkan adalah waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Jadi tidak ada orang mengatakan telah rumah, sedang rumah, atau akan rumah. Yang kedua disebut dengan fi'lun. Dari pembagian kata. Yang kedua disebut dengan fi'lun. Artinya kata kerja. Yaitu kata yang memiliki makna pada dirinya. Dia punya arti. Dan ada kaitannya dengan waktu. Contohnya menulis. Bisa dikatakan telah menulis, sedang menulis, atau akan menulis. Yang ketiga disebut dengan harfun, yaitu kata yang bukan isim dan bukan fi'il. Seperti kata sambung, dari, kepada, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kata yang pertama, jadi isim. Pembagian kata yang pertama, ini yang ada hubungannya dengan pelajaran kita di pelajaran yang pertama. Jadi di sini kita mulai diajari isim. Bisa juga kita katakan isim itu kata benda, walaupun tidak lengkap ketika isim itu kita artikan kata benda, karena isim itu mencakup kata benda dan mencakup juga selain kata benda. Seperti kata tunjuk yang kita sebutkan ini juga masuk isim. Ini juga masuk isim. Ya, sudah. Jadi kata benda, kita jadi diajarkan di sini kata benda atau isim yang akan kita tunjuk satu per satu berdasarkan gambar yang dituliskan atau dipaparkan oleh penulis. Jelas ya? Ya. Kemudian, kata tunjuk hadza ini digunakan untuk menunjuk isim yang disebut dengan ya ismun mudzakkar atau ismul mudzakkar, isim mudzakkar. Maksudnya isim yang memiliki sifat laki-laki. Jadi isim dilihat dari jenisnya terbagi menjadi dua. Ada isim yang sifatnya laki-laki atau isim yang digolongkan laki-laki. Yang kedua adalah isim yang digolongkan perempuan. Isim yang digolongkan perempuan. Ya. Jadi hadza ini digunakan untuk menunjuk isim yang digolongkan laki-laki. Paling tidak kita tandai bahwa yang mudzakkar itu tidak ada ta' marbutoh. Tidak ada ta' marbutoh di belakangnya. Paling tidak seperti itu. Ya, nanti akan kita sebutkan ciri-cirinya secara lengkap di pelajaran-pelajaran ke depan. Tapi paling tidak kalau misalnya dia tidak memiliki ta' marbutoh, ta' marbutoh ini adalah huruf ta' yang ujung-ujungnya terikat, kemudian ada titik di atasnya dua. Ada titik di atasnya dua. Jadi bentuk bundar seperti O, kemudian ada titik di atasnya dua. Itu biasanya terletak di akhir kata. Huruf yang terletak di akhir kata. Kalau ini tidak ada dalam kata tersebut, boleh kita hukumi dia adalah mudzakkar. Ya, jadi hadza digunakan untuk mudzakkar. Makanya nanti kita lihat isim-isim, kata benda yang digunakan di dalam pelajaran yang pertama, karena dia adalah adalah kata tunjuk untuk menunjuk kata benda yang mudzakkar, maka semuanya kita lihat adalah mudzakkar, karena seluruh kata-kata dalam bahasa Arab itu seluruh isimnya itu kalau bukan mudzakkar pasti yang kedua adalah muannats, ya. Mu'annas. Mu'annas artinya lawan daripada mudhakar. Jadi dia adalah menunjukkan perempuan. Baik dia benda hidup ataupun benda mati, semuanya akan masuk ke dalam salah satu dari dua pembagian ini. Ada mudhakar, ada mu'annas. Itu pembagian isim dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya. Jadi ada jenis isim untuk laki-laki dan ada jenis isim untuk perempuan. Ya, insyaallah untuk pembukaan atau untuk tambahan pelajaran kita cukup insyaallah dengan penjelasan tadi, dan sekarang kita masuk kepada halaman yang kelima pada ad-darsul awal pelajaran yang pertama tentang hadza. Baik, nanti dilihat gambarnya, kata-kata yang ada di bawah gambar itu menunjukkan gambarnya. Ya, jadi ingat hadza artinya ini. Diikuti hadza. Ya. Hadza baitun. Ya, artinya ini rumah, karena gambarnya rumah. Hadza masjidun. Diikuti. Ya. Artinya ini masjid. Lihat ya, masjidnya dekat. Gambarnya besar-besar semua karena menunjukkan dekat. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Insyaallah ini mudah semua, tapi diperhatikan. Ya, diperhatikan harokatnya. Diperhatikan harokatnya. Harokat-harokat ini nanti akan hilang satu per satu. Jadi lama-lama nanti kata-kata yang disebutkan ini akan hilang harokatnya. Jadi sejak awal harokatnya dihafal, ya, kata-katanya dihafal, panjang pendeknya dihafal, kemudian artinya juga dihafal. Sekarang kita masuk kepada halaman berikutnya. Halaman berikutnya isim isyarah hadza ditambahkan dengan kata ma yang artinya apa. Jadi kalau disambung menjadi ma hadza, apa ini? Ini bentuk pertanyaan. Jadi ini menanyakan benda yang betul-betul dia tidak tahu. Betul-betul dia tidak tahu. Sehingga dia tanya, ma hadza, apa ini? Jawabannya adalah sesuai dengan apa yang ditunjuk. Misalnya yang ditunjuk rumah. Dia tanya, ma hadza, apa ini? Jawabannya tentunya, hadza baitun, ini rumah. Karena yang ditunjuk adalah rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat di baris yang ketiga dari halaman 6 ini, ada pertanyaan dengan menggunakan A. Pertanyaan dengan menggunakan A. Yang artinya apakah? Yang artinya apakah? Pertanyaan dengan menggunakan A atau apakah ini membutuhkan salah satu dari dua jawaban. Iya atau tidak. Dalam bahasa Arab, na'am atau la. Na'am artinya iya, sedangkan la artinya tidak. Ya, artinya tidak. Jelas ya? Jadi A, contohnya ahadza baitun, apakah ini rumah? Kalau yang dia tunjuk adalah betul-betul rumah, maka yang menjawab mengatakan na'am, benar. Na'am hadza baitun, benar ini rumah. Adapun kalau yang ditunjuk ternyata salah, yang ditunjuk masjid, kemudian dia mengatakan apakah ini rumah, tentu jawabannya bukan. Jadi jawabannya la. Setelah itu dibetulkan. Hadza masjidun. Ya, atau hadza baitun. Kalau misalnya yang ditunjuk rumah, ternyata ya, yang tunjuk rumah, kemudian dia bertanya apakah ini masjid, nah tentunya salah. Kita katakan la hadza baitun, ini rumah. Kita lihat nanti ya, insyaallah di pelajarannya. Sekarang kita ikuti. Ma hadza, ya, ma hadza, hadza baitun. Jadi apa ini? Ini rumah. Ahadza baitun. Jadi dia bertanya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Kita lihat gambarnya betul-betul rumah, makanya jawabannya na'am, hadza baitun, benar, ini rumah. Setelahnya, ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini baju. Jadi dia bertanya karena dia enggak tahu apa ini ya, gitu. Jadi kemudian jawabannya ini baju. Lalu dia bertanya lagi, ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? Sarirun tempat tidur ya. Apakah ini tempat tidur? Ya, ikuti ya. Ya. Ternyata gambarnya apa? Gambarnya kursi. Dia tanya tadi apakah tempat tidur? Ternyata gambarnya kursi. Berarti salah kan? Jawabannya la, hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Ya, ayo saya baca, kalian ulangi. La, hadza kursiyun. Ya. Setelahnya lagi. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Nah, gambarnya apa? Pulpen. Maka jawabannya tentunya bukan. La, hadza qalamun. Bukan, ini pulpen. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bukan, ya artinya orang itu salah, maka kita harus kasih solusi. Kita harus kasih jawaban yang benar. Misalnya tadi, ahadza miftahun, apa ini kunci? Dia kan salah. Makanya kita bilang bukan. Nah, setelah ketika kita kritik bukan, maka kita benarkan hadza qalamun, ini pulpen. Ya, jadi kalau mau ngeritik harus kasih solusi. Solusinya adalah jawaban yang benar. Yang terakhir, ma hadza? Ya. Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Ya. Sekarang kita baca dari awal ya, dari atas kemudian kita baca sampai ke bawah. Tanpa saya terjemahkan, Anda ketika baca, Anda bayangkan terjemahannya. Baik, sekarang saya mulai. Saya baca, kalian ikuti. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Ya. Untuk mengetes pemahaman kita dari pelajaran yang sudah kita lewati, maka kita akan dilatih dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Latihan ini disebut dalam bahasa Arab dengan tamrin. Lihat halaman 7. Tamrinun awalun. Pertanyaan yang pertama. Atau latihan yang pertama. Ya. Di sini latihan yang pertama, Anda bisa jawab ya, tulis di buku. Kemudian jawaban tadi bisa mungkin di-store kepada admin, jawabannya dengan tulisan. Jadi pertanyaannya, ma hadza, apa ini? Nah, kita sudah tahu ini gambar apa. Jadi ini dijawab semua. Jadi kita cukup menjawab saja. Ya, sambil tentunya kita ucapkan juga ma hadza, misalnya hadza miftahun, ini kunci. Kita kita baca atau kita lafadzkan, kemudian nanti kita juga kita tulis. Jadi ada dua kemampuan yang akan kita kuasai. Ini sampai ada berapa ini? Ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian kita melangkah ke halaman selanjutnya, halaman yang ke-7, tamrinun tsanin. Pertanyaan atau latihan yang kedua. Ini ada 4 pertanyaan. Semuanya menggunakan pertanyaan A. Apakah? Ya, menggunakan A atau apakah? Ya. Jadi tentunya jawabannya kita pilih salah satu dari 2 kemungkinan. Kalau misalnya benar kita bilang na'am. Kalau misalnya salah kita bilang la. Tapi tentunya di sebutkan lagi tambahannya sebagaimana pada contoh kalimat yang kita sebutkan dalam bacaan yang sebelumnya. Kita tinggal contoh ya. Kemudian halaman selanjutnya, halaman yang ke-9, tamrinun thalithun. Latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ini cukup pendek-pendek ya. Kita cuma disuruh ikra, membaca, waktub, dan tulislah. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Jadi kita suruh suruh membaca dan menulis. Ya, bisa juga direkam, di store ke admin bacaannya, kemudian ditulis juga, ditulis sambil diberi harokat. Ditulis sambil diberi apa? Harokat. Jelas ini? Jadi ada tiga pertanyaan yang harus kalian apa namanya selesaikan, atau tiga latihan yang harus kalian selesaikan. Latihan pertama, pertanyaan ma, hadza, apa ini? Latihan yang kedua, pertanyaan ahadza, apakah ini? Ya, titik-titik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, atau latihan ketiga, cuma membaca dan menulis. Demikian pertemuan kita di pertemuan yang pertama ini. Semoga di pertemuan ini kita bisa memahami pelajaran-pelajaran yang dipaparkan, dan insya Allah semakin lama nanti semakin mudah, ya. Awalnya agak sulit, tapi kalau kita mau mengulang-ulang pelajaran, kita murojaah, kita rajin mengisi dan mengerjakan latihan-latihan yang ada, insya Allah akan dimudahkan kepada kita mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini pelajaran pertama belum selesai, ya. Insya Allah di pertemuan akan datang, lanjutan dari pelajaran pertama, kita akan membahas kata tanya man. Kata tanya man, insya Allah. Ya. Demikianlah apa yang bisa kita pelajari di pertemuan yang kedua ini. Semoga ada manfaatnya, dan tetap semangat untuk mendengarkan kelanjutan dari pelajaran ini. Bagi yang telah mempelajari buku ini, dia bisa gunakan ini sebagai media untuk murojaah, mengulang kembali pelajarannya. Ya, dan bagi yang baru mempelajari buku ini, semoga ini bisa menjadi pengalaman baru untuk Anda, dan Anda ya mulai cinta dan senang dengan bahasa Arab. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.